bukan sesuatu yang lama ku cari, yang membuatku lelah untuk menanti hadirmu di sisiku. Dan akhirnya kau datang mengisi hariku, memberi warna indah di setiap waktu, di setiap denyut nadiku. Kaulah belahan jiwaku, kaulah menjaga hatiku. Ku mohon jangan pernah hilang dari sisiku, walaupun hanya sekejap. Aku tak mungkin bisa tuk lewati hariku tanpamu di sini. Dan akhirnya kau datang mengisi hariku, memberi warna indah di setiap waktu, di setiap denyut nadiku. Kaulah belahan jiwaku, jaga hatiku. Ku mohon jangan pernah hilang dari sisiku, walaupun hanya sekejap. Aku tak mungkin bisa tuk lewati hariku tanpamu sisiku, walaupun hanya sekejap. Aku tak mungkin bisa